الذي يرسل لي أمر وحي ذكر من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila pergi ia Sayyidina Utsman pergi di kubur, dia pergi di kubur lah. Bila sampai di kubur selalu menangis ia Sayyidina Utsman tu menangis tu sehingga basah janggut Sayyidina Utsman. Janggut basah. Dia kata banyak sangat menangis dia tu. Dia dikubur. Maka berkata orang baginya bagi Sayyidina Utsman. Ada orang tanya dia. Kata, sesungguhnya apabila sebut oleh engkau. Sebut akan syurga dan neraka. Sebut syurga pada sebut akan kelakuan dan keadaan syurga jelah. Bukan sebut kan kata sebut syurga jannah al-jannah patu nak tiok dak maknanya sebut akan kelakuan dan keadaan syurga tu dan neraka tu. Sebut keadaan neraka, sebut hawa-hawa neraka apa semua. Bila sebut akan benda tu tiok. Kok mana ni? Sesungguhnya dia kata, engkau ni sebut akan syurga. Maka tidak menangis oleh engkau, tak menangis sebagai ini menangis. Jadi seperti menangis ini, kita semacam ini adalah. Di sini geti kata, ya tiak juga bila sebut neraka pun. Tiak juga, menangis juga. Tapi bila di kubur, siapa di kubur, tiak bersangat teh tak supo dengan tiok sokmo. Sebab dia kata, kerana jadi menangis tidak sebagai apa? Maka tidak menangis engkau sebagai ini menangis. Jadi seperti semacam ini menangis dah. Tu. Doh nampak ni padahal kubur ya. Hak nun neraka tu yo patut kena banyak lagi lah neraka ni. Tiok han neraka. Melomba ni satu yang melomba singatlah. Iya emak tu. Kecik abang neraka siap dah. Neraka syurga siap. Mula boh. Ya mari press esbo ingat orang. Tak boleh kalau baca tafsir, baca minhaj apa pun, pergi sentuh abang neraka sikit siap. Jadi mari tiok. Tiok lagu tu. Kebiasaan aja dah kalau baca hikir kau tiok pagi-pagi. Jemaah tu. Kau tiok lagi. Tu melawa boh. Tu dah lah pun lagu tu cerita ayahnya. Tu dah lah pun. Kalau baca minhaj kitab sih. Baca hikir tu tiap homo. Tu dah lah sedih. Tu mereka ada mereka dah. Kita suka sama. Suka sama kita. Tak ada masa ni. Ada tak dalam seminggu ni ada tak bisa menangis dengan Tuhan? Tak ada. Dalam dua minggu ni, tak ada. Sebulan ni, sebulan. Sejak pada awal bulan ni, akhir bulan dah ni. Tak ada juga. Apabila lagi kita nak menangis? Padahal, air mata orang menangis tu lah. Air tu nak memadamkan api neraka tu. Air tu tak ada. Air lain lah nak memadamkan api neraka. Air mata ketika kita menangis tu ya. Kena memadam api neraka. Tu. Habis itu. Lepas tu, selalu menangis. Tidak menangis engkau sebagai ini menangis. Maka jawabnya, jawab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman kata, sungguhnya aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar akan Rasulullah, bukan mendengar Rasulullah, dengarkan perkataan Rasulullah. Rasulullah kita tak boleh dengar, tubuh dia tu sifat pendengar manusia je, terhak kepada benda yang bersuara je. Itu sami'tu Rasulullah, jadi sami'tu qaula Rasulillah, gitu je lah. Aku dengar akan Rasulullah, ini dengar akan sabda, akan perkataan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han kadang Rasulullah tu bersabda, nyo Rasulullah, Nabi bersabda, Nabi kata. Tapi sabda ni panjang dengan bahasa Arab lah, tapi Amwa ni tak sebut bahasa Arab dah, dia kata sabda yang berartinya, nyo sabda tu nak ya arti ya. Anak ia arti ya. Nabi kata, bermula kubur itu ialah awal-awal atau mula-mula tempat. Awal-awal atau mula-mula tempat duduk. Dah dah. Dah tak tersebut tu. Awal-awal tempat duduk ataupun mula-mula tempat duduk. Ke mana ni? Daripada beberapa tempat duduk akhirat. Ha tu, sebab tu dikatakan kubur tu juga dah masuk dari akhirat dah. Seolah kata tangga dah, pintu masuk akhirat dah. Dia tempat duduk, satu tempat duduk dah, awal-awal tempat duduk. Daripada beberapa, sebab tu lah dia terlebih menyerupai dengan akhirat tu. Padahal dia tu alam barzak, duduk celah tu, tapi ya suasana dia tu dia meh. Terlebih meh, terlebih suka dengan keadaan suasana lain akhirat lagi. Kenapa? Kerana dia tu awal-awal tempat dah kalau kira. Ha, bokeh dia tu masuk lalik akhirat dah. Ha, situ. Ha, tu Sayyidina Uthman kata, aku nampak Nabi kata lagu tu. Dengan Nabi kata, bermula kubur itu ialah awal-awal atau mula-mula tempat duduk. Daripada beberapa tempat duduk akhirat. Situ mula-mula. Maka jika lepas ulis ampunyanya, jika lepas ulis ampunyanya, yang tuannya, nyo kubur tu, kalau lepas ulis tuan dia pergi lepas, dapat kelepasan ulis ampunyanya tu, lepas daripada apa? Yakni daripada bala-bala. Yang lepas tu daripada bala-bala di situ, daripada segala fitnah-fitnah, daripada segala siksa-siksa kubur. Kalau lepas itu, tu bala-bala di situ. Jadi segala fitnah-fitnah, segala siksa-siksa yang berlaku di kubur tu. Nampak orang juga, weh. Fitnah kubur ni satu besar. Dalam kita duk baca tahiyat tu dah. Fia ingat dek tahiyat akhir tu, tutup pelindung tu, rambi hijar tu. Doa tu untuk melepaskan daripada fitnah kubur. Ha tu. Ingat tak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kata. Min azabin nar. Amin. Walau. Ya ada lagi lah, ya ada lagi, tapi tak apalah mik kerak. Tak baca pun tak apa, tapi baca kerak pun tak apa. Ha tu ya ada dari musalli tu biasalah. Apa lepas pada fitnah alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrabtu wa ma anta alamu bihi wa ma asrabtu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antan muqaddim wa antan muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Tu baca ni ah. Baca tu. Nak sari. Ngalah. Apa? Ngok tiga. Ngok mata je ni. Ingat baca orang tu. Dia doa Nabi Hajar tu dua kali. Satunya fitnah kubur, fitnah dajjal. Dua tu. Ingat waktu malam. Duduk Mesir dah ngapak lah. Nak apa-apa tu. Mudah-mudahan masuk kubur tak kena fitnah ya. dengan kubur. Ha, tu dia. Allah Akbar. Alhamdulillah min zalik. Maka Sayyidina Uthman jauh tiuk kining dia kata. Kerana hati itulah. Apa nama? Ha, kalau lepaslah oleh umpamanya daripada bala di situ, maka barang yang, yang ini kelakuan yang kemudian daripadanya, daripada kubur tu, daripada alam kubur tu, barang yang kemudian daripada alam kubur tu, apa barang yang kemudian daripada alam kubur? Ha? Di alam akhirat, di padang masyad, apa semua, barang yang lepas dari kubur tu, terlebih mudahlah, terlebih senanglah daripadanya, daripada kubur tu, daripada alam kubur tu. Ha, dah jadi situ dah. Kalau kubur lepas, barang lepas pada tu, tu lebih senang pada tu lagi. Sebenarnya tu lagi. Tapi kalau kubur tu tak lepas, barang yang lepas pada tu, lebih susah pada tu lagi. Ha, tu. Situ dah, kena dah. Pokok tak pakai mak esok hasmaya pula tanya mula-mula. Hasmaya tu. Amalan lain semua tak kecek di hasmaya dulu. Awalu maha yuhasabu bihil abdu yamal kiamat as-salah. Awal-awal amalan yang kena hisap pada kiamat semaya. Ha, tu Nabi kata. Maka depan hok semaya tu, hok lain mudah-mudah ya. Semaya lah no. Cuk. Ha. Jadi weh. Ha, mumtad. Amalan. Ha, mumtad. Ha, lepas pada tu. Poso. Zakat. Kalau semaya so tak lepas mula hok lain mula nak cek so. Kau susah. Sebab dadu dah ya jangan ya, putih-putih kita wak yang tu wak kereta tu. Dia pergi. Mana itu? Dia tanya pun mula-mula. Baik up key you nai. Baik up key. Surat lesen tu lah. Saya naik backup key. Ha? Tak ada. Mula. Habian mi pau ni. Ha? Rod kai ni. Mula nak tanya keke lu. Keke mana? Naik bayar cun dulu ya si? Bayar cun pula. Surat tu pula. Nak mula. Pecah cun lagi. Padahal kalau lepas backup kisah tu. Hak lah tak kecek aja dah. Oh lah. Lagu tu lah ibaratnya. Semaya pun. Sebab tu yang penting sekali kena we ada. Tapi dah ada pun dah tekau kita tak walk tu cerita tu. Ya peksa dah. Peksa dah. Oh ada tu. Hak lah nak walk hari-hari tak peksa. Tapi hari tak ada tu hari tu. Jadi. Haa tu. Haa lagi. Maka sebab tu Sayyidina Uthman dia tiak sangat. Kerana sini lah awal-awal. Awal-awal kena tepuk. Kalau lepas sini dia nun tak ada boleh. Lepas tak ada masalah sangat. Ha tu dah. Dan jika tidak lepas ia ampunyo tu, ampunyo kubur tu, tuai kubur tu tak lepas, tak lepas yakni tidak lepas daripada siksa kubur lah maknanya. Dia tak ada takdir dah tu. Tidak lepas yakni tidak tidak lepas daripada siksa kubur. Kalau tak lepas siksa dia kena siksa teruk, kena ular kalau segala-gala, maka barang yang kemudiannya kemudian daripada kubur tu terlebih sangat, ini terlebih susah, terlebih payah, terlebih dahsyat daripadanya daripada kubur lagi. Kubur tu tempat keraksing juga tu, buat keputusan kita tu. Ha, tu. Terima duduk tengok ah. Duduk boleh semalai ya, gali-gali kubur lepas tu duduk malai tu. Duk tidur dari semalai ya. Wak batal ke potra tengok dulu. Katuk di malai tu. Duk tidur sore lah tu. Apa perasa eh? Dalam kubur tu. Haa. Tidur malai. Pergi lah mama hari ni. Haa tu. Muka tak mari lagi. Mangkit tak mari lagi. Sampai waktu kita mati tu hot line. Hot line. Kabar-kabar. Terah tengok. Tuk seleho tu dia merata dari gali kubur dah. Tu seleho tu. Dia gali kubur. Tu suak siap dalam rumah dia tu ada kubur. Tepi tu. Dia gali dia kubur. Dia letu sama. hidup wa amal juga apa dia ingat. Ha tu. Selih nampak nampak itu je tu. Ha tu maka dia kata gini. Bila ubut awal-awal kalau senang-senang lah. Lepas pada tu lebih senang. Kalau susah lepas pada tu lebih susah lagi. Ha tu masalahnya. Allahu akbar walillahilham. Pendeknya, kesimpulannya, ringkasannya adalah azab di dalam kubur itu, siksa dalam kubur tu, siksa yang akan berlaku dalam kubur tu, pendek kesimpulan kecek panak-panak, siksa dalam kubur, yakni siksa yang akan berlaku dalam kubur tu ialah sebenar. Tu ya. Sebenar. Yakni akan berlaku sungguh. Sebenar. Akan berlaku sungguh. Siksa dalam kubur tu sungguh. Soaluna summa azabul qabri dalam Raja Harap kata ini. Soaluna summa azabul qabri na'imuhu. Apa? Na'imuhu ka wajib ka ba'atil hasri. Soal kena soal. Azabul qabri na'imnya. Nikmatnya azabnya. Supaya dengan ba'atil hasri. Supaya dengan bangkit tesak. Wajib kena kita beriman sama. Waktu sebenar betul. An-naru haqqu ujidalkan jannah. Ha, jaharah kan. Semua tu benda kena etikot berlaku. Ha, pendeknya kata azab kubur tu sebenar berlaku sungguh. Begitu juga ni'matnya, ni'mat kubur pun sepatu juga. Apa begitu juga? Sebenar juga ni'matnya, ni'mat bagi kubur tu. Ni'mat pun betul lah juga. Eh, Masya Allah. Maka ni'mat itu, ni'mat itu, ni'mat dan kesukaan dalam kubur itu, ni'mat ni kesukaan, kesenokan tu lah. Ni'mat dan kesukaan, kesenokan dalam kubur tu, ialah bagi mereka yang disediakan, bagi mereka-mereka yang beriman dan taat akan Allah Ta'ala. Ha, tu hak dia motu. Hak dia motu. Padai dengan dia letih lelah mari lama. Padai dengan dia. Kalau wasa nak makan hak masai dah, dia tak boleh makan hak mani. Wapau dah stay tu je, wapau. Stay tu je. Duduk kita, kita nak makan masai kawan ni. Masa lapar colek weh. Makan hak masai. Bila makan hak masai, tak boleh makan hak mani dah. Hak masai tu pula tu makan tak habis lagi ada. Tak habis ni makan sekerat. Tak saya dah. Tak boleh tu. Nak tanam pula tak boleh dah. Butir je tu. Butir yang utik dah. Dia nak tak boleh dah. Ya. Tapi kalau tunggu dia dimasak. Manis makan habis stay. Sekarang butir-butir. Haa tu. Butir-butir. Butir boleh tanam waktu yang diberkebaikan pula. Ha, tu. Tu ibarat orang masak tu. Lepas tu kita nak makan masak. Kalau mana kita make kiri. Nak makan sedap ibu hati nanti yang manis tu. Stay tu ya ingat. Stay tu ya. Pengaji betul juga. Duk mesin ni. Makan yang masin ke makan yang manis. Kalau kita jom ok sikit. Jom tunggu star. Jom orang panggil sobar sikit. Siapa masa dia. Dia boleh ke makan yang manis tu tak? Kejayaan ilmu kita. Boleh ke yang manis. Yang manis tu makan habis. Penuh-penuh stay ya. Bokeh butir tu boleh tanam manfaat kepada yang lain pula. Tapi kalau kita tak makan, kalau kita jong we snack sini dah. Snack sini. Nak makan dah masa. Tak habis li makan. Tak sepenuh mana li bokeh haut leh hatu yo. Ha, nak colek sekerat. Okey. Pasal apa? Patu butir-butir tu bokeh kat haut leh hatu dah boleh pak dah pun dah. So situ. Ha, pot pia wekin wan. Pot pia wekin wan. Cha-cha de pralim nga. Siye tu siye. Abe dah. Patu yo kata. Ah, Ha, jadi disediakan bagi mereka beriman dan taat akan Allah, patuh setia kepada perintah Tuhan. Taat tu patuh setia kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh apa buat, Tuhan larang apa tinggal. Ai, Tuhan larang apa tinggal benda tu. Dan azab itu, azab neraka tu, azab kubur tu. Neraka tak sampai lagi wei. Dan azab itu, azab kubur tu ialah bagi yang disediakan bagi mereka-mereka yang kafir. Orang kafir tu kena mata dah hok tu. Hok tu. Hok ni kau panggil orang terang dah. Bukan kata orang hok ada, bukan ada orang hok senarai nama dalam kajian dah. Tak apalah baik kaki tak ada pun. Tapi cek tengok hok dapur yo ada, hok tak apa lagi kita ni orang Islam ni. Tapi kafir yo orang terang mula lagi dah. Dia panggil salah dulu lagi dah. Yang dok kata baik kaki dah. Sebab dapur pun tak ada. Sebab dapur pun tak ada. Hok ni pakai kena dulu gini. Pai. Ha, bye. Ha, betul sedia. Ada IC. Oh, ada kita ada IC ni, tak ada lesen pun tak apa. Hengo sikit buat lesen ni. Buat orang hok berdosa teh. Hok berdosa ni salah dah, tak ada IC ya tapi lesen tak ada lesen ya tapi IC ada. Hok tu tak berat sangat. Ni hok pesen kafe ni, hok tak ada IC ni mula tu. Hok tu takut. Apa tu lagi lesen. Tak nak kecek dah. Lesen tu ke apa? Dekat key dah, ha? Eh, ke lesen. Ya, tu lesen. Ah, sugak tu. Lesen. Kita dulu duduk pening kat lesen apa? Nak ambil lesen apa? Oh, lesen tu surat. Oh, itu tu. Ke apa? Rukhsah ni. Arab. Oh, Arab pula dah. Ha. Arab. Ha, baik kata. Maka, bagi mereka kafir, hok kafir ni teruk dah. Dan yang berdosa, hok ni hok ada bab pesacong gitu kata. IC dah hok ni. Tapi tak nak bagi kaki yo. Yang berdosa ha tu berkena juga, sedia juga. Ha, bagi grup tu hok lemah tu juga. Bersedia berdosa. Dan yang derhaka akan Allah Taala. Dosa dan yang derhaka akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyaz billahi min zalik. Kita pun tak lepas. Allah. Kita lepaslah tu. Nak tidur we sedak sikit tak leh. Letih-letih dah dunia ni, letih cara-cara dunia dah, tapi nak tidur lekai mak esok nak tidur lekai kubur tapi sedak tak leh. Kau nak karu di ular kala. Kau nak karu di malaikat. Karu di mana? Nak tidur senil tak leh. Apa tu lagi pok-pok semaya pula. Semaya kita semaya. Kita semaya tak cuma mana tak ada amat ti mana dengan dia tu. Dia mari rupa orang juga. Kalau tak lawak rupa orang tapi orang yang huduh. Mai dekat tepi kita. Dok usik kita hok mo. Siapa kemak? Gigi ha hei. Dok lagu tu. Gigi ha dek sekali. Allah, awak tak kenal lalu. Tu dok usik so siapa kemak. Tapi kalau hok semaya molat juga, you mari sah. Eh, pion. Ku tak bisa kenal mu ni yang kita lalu ni. Kita bisa kenal ke dua ni? Awak tak ingat lalu eh? Awak tak ingat lalu? Duduk semua hari-hari tu pagi, tengah hari petai tu lah. Malak. Awak duduk ralik, duduk buah ralik, siapa kemak? Dengan dia tu. Ha, nanti tengok boleh jumpa benda Rasulullah wa yaksadakullah wa Rasuluh. Nabi tak bisa faham. Akan boleh jumpa benda tu. Habis itu. Dan tiap-tiap daripada dua puak itu dah. Tiap-tiap daripada dua puak, dua kumpulan itu. Kumpulan ahli yang kena azab, yang dapat nikmat tu. Bertekah-tekah. Bertekah-tekah. Bukan bertikah-tikah tu. Bukan bertikah laku pun tu. Bertekah-tekah. Apa bertekah-tekah? Dan berlebih kurang. Atau tafsir tu. Tafsir dah tu. Tafsir makna bertekah-tekah. Bertekah-tekah dan berlebih kurang. Ha, tekah dia ni. Bertekah-tekah. Tak serupa. Bertekah-tekah tak serupa. Dan berlebih kurang. Ya tu ada lebih, ya ni kurang. Ya duduk gitulah tekah. Berbeza, berlebih kurang. Ha, tu nikmat tu. Bertekah-tekah pada nikmat dan azab. Ha, tu tak sama pula. Sebagaimana umur lebih kurang atas sekira-kira pekerjaan mereka itu pada dunia. Eh, tu dah. Tu dah sikit betul pekerjaan mereka tu pada dunia. Yakni, kalau buat amalan baik, kalau buat amalan baik, banyak, nascaya sernok banyak. Kesernok. Dan nascaya sernok banyak dalam kubur. Dan jika buat baik sedikit, dan jika buat baik sedikit, maka sernok sedikit. Begitu juga buat begitu juga kalau buat jahat. Habis itu. Begitu juga kalau buat jahat. Tak serupa tu. Dia ada lebih kurang pula. Lebih kurang. Hotel lagi dah ada bintang. Rumah lagi ada bintang dia. Apatah lagi dah ada kubur. Orang duit banyak, modal banyak boleh tidur bintang sedap sikit. Kalau tak ada duit kan ada duk bintang satu lah. Tu lagu tu lah. Amalan banyak duk sedap sikit. Amalan sikit kurang sikit. Begitu juga pun jahat pun sebab tu. Dan lagi gok pun ada high club pula ke gok ni. Gok ni gok pun ni kok kaya ni. Gok ni. Alah aku lihat ni gok sebab tu ya. Tu. Dia ada kelas dia. Pabuncin dah. Pabuncin dah saya ingat. Pabuncin. Dia nak kerak pala tu. Dia kerak pala orang tu. Dia banyak pula tu. Tepat kerak pala. Pasal pala ni. Pala singa. Lepas tu pala. Pohon ibu tu. Ayo tak sebab kelas-kelas tu. Supaya kau. Tau nanti. Oh ya Cina. Ambil benda tu aktibar tengok kok. Baru tengok-tengok royal saja. Sebagai aktibar diri kita. Dari kubur pun sepatu juga ada kelah dia. Ada kelah dia. Habis bertekah-tekah tu bukan support belakang ada tu. Support syurga pun sepatu juga dah. Tekah-tekah. Tu ada tekah-tekah dia. Berbeza berlebih kurang. Sebagaimana berlebih kurang atas sekiranya. Maka kita kena cari modal kita di. Kita nak duduk kelah mana. Tu ya. Maka mereka-mereka yang di dalam alam barzakh ini ialah telah putuslah amalan-amalan mereka itu. Putuslah amalan-amalan mereka. Putus tu dengan sendiri. Ya putus sendiri. Bila mati masuk alam barzakh, amalan putus di. Tapi amal dia bukan. Dari hadis tu, kena hadis tu kena faham lah tu. Nabi kata idza mata banu adam. Nah, apabila anak Adam mati, in qata'a amaluhu. Terputus amalan dia illa malaikat min salasin. Malaikat tiga perkara ya. Hak tak putus. Faham tak? Terputus amalan malaikat tiga perkara hak tak putus. Mana hak tak putus? Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Faham daripada ibarat hadis tu bila mati pun dia boleh sedekah lagi. Ya moga amalan semua putus dah. Malaikat tiga je tak putus. Mana? Sedekah jariah. Fahamnya duk tidur lek kubur, duk boleh dekah. Gitu. Situ kalau ada hazah. Ada hazah. In qata'a amaluhu, jadi in qata'a thawabu amali. Terputus oleh pahala amalan dia tu. Malaikat tiga perkara je hak pahala tak putus. Mana? Sedekatin jariah. Pahala sedekah jariah dia. Sedekah tu putus dah je mati nak sedekah tak leh dah. Tapi pahala sedekah hak jariah tu tak siapa dia. Dah tak? Nampak tu dah? Tu jumpa tu. Maka sini pun sempat tu. Putuhlah amalan. Jadi putuhlah pahala amalan-amalan mereka. putu dengan sendiri. Hok biasa dak semaya dulu pahala apa putu belaka dah. Nampak tak leh. Nampak tak leh pahala dia putu bih. Malaikat kalau hok tak putu ke, kalau ada juga hok sapa lagi ke dia ke, apa? Ingatan-ingatan daripada yang hidup lah pula. Ingatan-ingatan daripada yang hidup lah pula. Oh, jadi ibarat ni pening pula. Reti kata kalau itu sekolah dah ingat-ingatan pun siapa dah lah. Ya pun kau apa? Putuhlah amalan semua. Putuhlah pahala amalan. Malaikat ingat tak ingat teh. Berarti sekolah dah ingat, oh, ingat ayah. Ha, pahala siapa gitu? Bukan. Sini kena bahaya ke mana. Tapi kita bahaya dah tu dah. Ingat-ingat teh di sini kena kau ada perbuat teh amalan tu. Yang ni apa kita nak tanya? Ingat-ingat teh yang ni pahala-pahala amalan yang dibuat kepada mayat sebagai ingatan. Mana gitu? Malaikat pahala amalan-amalan yang dibuat kepada mayat sebagai ingatan. Itu ingatan sebenarnya itu. Pahala-pahala amalan yang dibuat kepada mayat sebagai ingatan. Ingat-ingatan daripada yang hiduplah pula. Ya tak lewat apa dah yang mati dah. Malaikat ni, malaikat pahala amalan yang disapa daripada buat ni pula. Eh dah. Malaikat pahala amalan yang disapa kepada mayat sebagai ingatan daripada orang hidup. Masa ingat kat ayah weh. Waqul hu sepatah dua. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baca qul hu. Baca qul hu hadiah pahala kepada ayah. Ha, ingatan. Ingat teh anak cucu kepada tok. Ha tu, pok tu lah pula siapa lagi? Tu. Bahok tak siapa tu kok dia lah tu. Ha kok dia kita kira pok siapa dah. Siapa? Sebenarnya menyalahi jumhur lah. Jumhur kata siapa. Lepas tu kata tak siapa tu menyalahi jumhur. Tak apalah. Nak tahu tak siapa tak siapa, kita tengok kubur esok. Boleh tahu lalu. Ha tu. Jadi bodoh tu, bodoh fikir. Lagu mana? Kalau kita buat, lepas tu tak sapa. Seri je baru. Takde kata tak apa. Seri je, seolah kata tak apalah seri. Tapi kalau kita buat, pergi sapa. Tu labo. Tak ada lek rugi ni. Ada lek rugi ya? Kita wakulhu, pahala boleh kita sedah. Waqulhu pahala kita pun boleh dah. Amal lewat jamuai pahala kita boleh sah dah. Cuma betul hadiah tu je. Bila hadiah pergi, takdir kata siapa, alhamdulillah. Kalau tak siapa, belah seri je baru. Dia tak ada lek rugi ni. Ni kerak jalan dah. Main kerak jalan dah. Takdir ada takdir kata pergi siapa. Misalnya lah. Padahal ulama kata siap dah. Lepas tu waris-waris pendatang lagu tu. Segala nana, segala cerita-cerita hikayat ulama-ulama pun menyaksi benda tu habis dah. Kata siapa? Tu jadi ni bodoh baik tu. Bodoh baik tu. Nampak tu dah? Misalnya dia kata ni anak kita duk legok tu. Tak ada pihak boleh masuk dah. Hatta barai gapo pun. Weh, payah weh. Lepas tu. Lepas kalau hatta nak nata nasi-nasi baik tu. Boleh tak? Hau. Dengar kata-sengar kata. Makan dia orang jaga tu. Dia tak willy. Setengah kata, ya awak pergi masuk. Setengah kata, ya awak masuk, weh. Kita pun buat tak? Mac ni, nak buat tak? Tak sewa, ha? Gitu. Buat lah, tengok. Belah, kalau ya makan, seri je baru. Tapi kalau ya tak makan, mujur anak kita boleh makan. Ni tak buat, ni mula lagi dah, apa? Takde kata, ya awak pergi. Takde, ya awak pergi. Tak rugi kita. Bodoh fikir tu, bagi kau dengan cara mudah-mudah tu. Tu. Niat sedekah sudah lah. Mac tu niat sedekah ya. Belah kalau ayaga tu makan pun niat dekah. Ya boleh pahala semata. Tak rewak tu. Tak rugi semata. Dia niat dekah boleh pahala. Tak gitu ke? Ni tak ada ban dengan nah-nah pun lagi. Ni kira cara otak-otak bodoh-bodoh kita ya ni. Cuba kira lah. Apalah. Maka dia kata, malaikat ingat-ingat pada yang hidup lah pula. Maka sengah daripada perkara-perkara yang memberi manfaat, yang memberi guna akan mereka itu, mereka yang di dalam barzak tu. Mereka itu mereka yang di dalam alam barzakh tu. Sengah daripada perkara yang memberi manfaat akan mereka tu ialah berdoa oleh berdoa orang-orang yang hidup. Wa indana annad-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u. Di sini kita doa ni berapa manfaat? Faat kepada orang hidup sendiri, faat kepada orang mati. Boleh sini orang jemaah pergi lagu tu. Ha, perkara memberi manfaat akan mereka itu, mereka itu orang yang dalam alam barzak tu. Ialah berdoa orang-orang yang hidup. Berdoa bagi mereka itu, mereka itu yang dalam barzak tu. Orang hidup berdoa kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa semua-semua. Ah tu. Tak itu. Kalau doa tak manfaat, tak beri manfaat tu, sememangnya tu Nabi tak doa. Nabi tak doa. Ni Nabi doa juga, berartinya doa tu memberi manfaat kepada banyak. Mati dah jadi tunggung kayu dah, doa apa pula? Tunggung kayu mana? Mung hidup peh kata tunggung kayu. Yo dengar tu kecek peh mung tu. Dengar ke? Dia tak ada oyak kulit kata dia dengar. Oh tu. Dia tak oyak mung kata dia dengar. Pun Nabi oyak kata dia dengar. Tengok tu Nabi oyak kata dia dengar perkataan malaikat. Saya kata soal tanya tu. Oh tu. Bidok oh. Ah, oh, layak sub situ. Ha, dah habis situ. Hidup bagi mereka itu, doa Allah banyak kepada mereka ni. Dan minta ampun dan bersedekah daripada mereka. Jadi ganti daripada mereka itu, mereka itu yang dalam alam barzakh tu. Kita minta ampun with dia, bersedekah ganti daripada mereka, boleh? Ha, boleh. Yang ada banyak tu. Man mata fa'alaihi siyamun sama'an huwaliyuh. Amalai orang hidup dapat berguna. Dapat berguna. Awaladin solihin yada'u lahu. Lahu linma. Lin mayit tu. Anak soleh berdoa untuk dia. Berguna. Ha, tu doa tu dapat berguna. Anak anak soleh tu lah doa. Kalau anak tak soleh tak berdoa mula lagi dah. Ha, tu. Habis tu insyaallah. Ha tu ingat orang mati tu. Ingat tok-tok kita tu. Ha. Sepatah dua pun jangan lupa. Baca kulhu malam-malam Jumaat ke apa pun, sekadar-kadar sebelah kali kulhu pun tak padah. Wi jangan lupa dia. Lo ni dia boleh makan minum, dia boleh makan sedap atar. Getah hok ya tok itu ya tu. Mak dok motong ke hok mak hok tok itu ya kita boleh tai tengah ngaji tu. Sepatah dua nak hatar ya tak leh ya. So, ha, habis berdoa orang yang hidup bagi mereka ya, dan minta ampun dan bersedekah daripada mereka itu, dan baca Quran. Jadi Quran, baca Quran dan hadiah pahala kepada mereka lah. Ha, baca Quran jadi serta hadiah pahala. Kalau baca semata tak hadiah tak apa agak. Ha, tu serta hadiah pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, ummati ummatun marhumatun tadkhulu quburaha bizunubin kaljibali wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwati was sadaqati wad du'ai wa qira'atil qur'ani. Hadis Nabi. Doeh kok Tak pula tak dia kata doeh sekalipun kita dah kecek apa fadilat amalan. Ini dah tahap fadilat. Bukan ke hukum halal eh? Takdir kata. Ha, kita perlu takdir kata pun. Ha, gila. Oh. Ummati ummatun marhumah. Artinya, arti sabda Nabi, Nabi kata, bermula umatku, umatku ni ialah umat yang dikasih sayang. Yani umat yang Allah sangat kasih dan sayang. Umat yang Allah sangat kasih dan sayang. Umat lain pun kasih, cuma umatku ni sangat dikasih. Allah Ta'ala kasih dan sayang. Mana tanda kata umat ni dikasih? Dalilnya tadkhulu kuburaha. Kasih sayang akan dia akan umatku, itulah. Umatku ni umat yang dikasih sayang akan dia akan umatku. Mana dalil kata Allah Ta'ala sayang umat ni? Masuk iyo umatku, masuk akan kubur. Jadi ke dalam kuburnya nyo umatku tu, ia masuklah kubur. Maknanya mati iyo. Betul. Masuk kubur ni bukan masuk apa nak. Jadi mati iyo. Masuk iyo akan kubur, jadi mati iyo. Maknanya itu. Ia mati. Bila mati, masuk-masuk tu dengan beberapa dosa. Perak. Masuk kubur dengan beberapa dosa. Yakni mati dalam keadaan berdosa. Mati dalam keadaan berdosa. Mati tu berdosa. Tak ada taubat lagi. Ha, ni rakyat ni taubat banyak ni. Istighfar banyak oleh rakyat ni. Boleh istighfar. Boleh istighfar. Ada lagi kitab Lumatun Aurat. Bisa-bisa dengar tak? Kitab pihak pergi kitab Lumatun Aurat tu. Dia ada cerita istighfar rajab. Istighfar rajab tu seorang tu tak ingat nama apa. Sahabat, dari kalangan sahabat Nabi, dia tu dimasyhur sangat. Kata dia tu orang bukan, maksudnya duduk dalam masa Rasulullah lagi lah ya ni. Lepas tu dia tu apa? Masyhur kata dia ni ahli orang fasik, minum arak tak uti-uti. Seolah kata dari kalangan sahabat orang tak bila lah, mana orang jahat lah. Dari kalangan pupuk tu apa? Orang ni orang mengaruk lah maknanya. Tapi bila mati tu, siapa ke bila mati tu? Saya mantuk orang tak ingat dah. Tak ingat. Siapa yang mati tu, tak ada pergi cara banyak yang saya buat. Dari rumah yang tak ada pergi. Jibra'in datang kepada Rasulullah. Hei Muhammad, mung kena pergi. Seorang hamba Allah, kekasih Allah Ta'ala sudah meninggal dunia. Tak ada orang cara ni, mung kena pergi. Nabi pun mula tanya, kok mana pergi dah mati tu? Tanya oleh Madinah. Lepas tu nyata ada berita kata, oh ada seorang mati tapi ya ni Rasulullah ahli fasik sangat. Okay. Nabi kata gi kena gi. Tu gi. Gi tengok pak di kubur. Kata apa di banyak. Rasulullah cakap malaikat tu mari pakak semai. Menyaksi jenazah ya. Lepas tu pak tu Rasulullah tanya oleh isteri, apa keamalan bagi dia yang menyebabkan dia tu diampunkan Allah Ta'ala dan menjadikan seorang kekasih dia. Lepas tu bini dia tanya, ya Rasulullah, suami saya ni tiap-tiap dia tu dalam setahun tu dia kerja amalan jahat, tapi bila sampai bulan Rajab, tiap-tiap tengah malam dia akan baca istighfar itu. Istighfar baca semua dan menangin Allah Ta'ala. Nak kali bulan Rajab, sampai bulan Rajab dia akan beristighfar tu. Oh amalan ni masalahnya. Tu istighfar rajak nama tu dah. Tu baca istighfar tu lah luar-luar. Tik. Tengok lagi kita lum atau orang hok panggil tu al tu apa Wan Ali tu. Wan Ali Kelantan tu dah. Syekh Wan Ali tu. Kutai. Kutan. Tok Dalo dia pergi sok mau lum atau orang tu. Tak dengar. Dok tak kuda pun nak baca. Tuan tu orang ni si koma sangat. Dia tak kuda tak tengok dah tu dah. Dia tak tengok dia depan dah. Dia tak kuda dia tu matanya jaga sungguh. Tak telitah tengok walaupun perempuan mana-mana pun. Tu dah lah. Gitaning dia. Klik taning. Gitaning tu dia mahu pergi ada kerja sikit. Gitaning. Klik mari. Astagfirullah. Siaklah. Dia minta ampun dengan Tuhan. Nak ngajar minhat. Astagfirullah. Siap tak boleh mengajar. Tak boleh mengajar. No. Lepas tu dia waktu buat lain mengajar, dia kata, masuk taning tengok ya, suasana. Tengok tino ya. Tengok tino sekali, prak pergi, telitah masuk lewat hati. Tak uti, kena selawak beratus-atus kali. Tengok habis kat kita saya tu. Kita ni. Tak lalu. Jagung. atas holak tu, atas kuda. Kuda dia tu. Kuda yang gi sendiri. Kuda yang gi kereng. Nak gimana kuda yang awak gi? Pelak agak kuda tu, tu heavy. Kuda tu pelak. Tak masuk je, awak nak gi ya. Duk jauh tu, krok, krok, krok, krok, rumah dah ambil depan tangan. Ha, gi. Kuda ya kalau pergi beti mana-mana, duduk dia adik ya. Tak pakai upuk. Tak pakai upuk dia. Ha, tu dia pelik orang tanya ni, dia tak pakai upuk. Amalai tu ya, tu untuk jaga kuda ya. Dia kata upuk ni, hok dia, hok orang dah tanah orang. Walaupun upuk tapi rupuk orang. Maka kuda ya tak tepuh walaupun benda syubhat ni. Ni. Upuk syubhat. Upuk syubhat. Bukan rupuk kita. Kalau dah tanah kita tak apa. Rupuk kita ni tanah orang. Ni kena beri rupuk makan. Tak boleh lah. Itu dia. Kita. Haa, habis itu. Lepas tu, minta ampun kuih hidup. Bagi, baca Quran. Ha, tu mak kau yang kata, umatku ni, umat yang dikasih saya. Ia masuk ke dalam kubur dengan beberapa dosa. Dosa tu yang seperti bukit. Ya. Nak itu banyaknya dosa tu, seperti bukit. Dan keluar ia umatku ni. Keluar, ya ni, keluar pada hari bangkitan. Keluar pada hari bangkitan. Hari bangkitan, hari kiamat lah. Dan keluar ia umatku pada hari bangkitan, hari kiamat tu. Keluar daripada kubur itu. Padahalnya, tak rojok. Diampunkan baginya, bagi umatku tu. Diampunkan habis dah. Pelak dah. Masuk dari kubur, penuh dengan dosa. Tubik daripada kubur pada hari kiamat esok. Khabar-khabar ampun habis dah dosa. Sebab apa diampun tu? Dengan sebab. Diampun tu dengan sebab minta ampun segala yang hidup tu. Boleh segala yang hidup. Segala orang yang hidup tu lah. Tu orang hidup tu lah minta ampun weh. Eh ni umat tu yang kesian lah siapa tahu tu umat ni. Tu. Diampun dah. Orang hidup ni. Anak je dah berdoa. Jok daripada mak yang mati 20 tahun dah. Anak je tak biasa lagi. Tinggal berdoa untuk mak dia. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya. Nak kali. Khabar-khabar ibu tu diampun kat Allah Taala dah. Ambil mari. Kipo ki anak dok doa tu. Ni kita tak biasa berdoa mana ni. Yang lupa doa dia. Putus doa kepada ibu-ibu apa? Setengah daripada asbab terputus hak rezeki kita juga. Kena rezeki tak ada. Tak payah ni kerja dan nego apa ni. Lupa dah tu doa untuk ibu bapa. Allah Taala akan tegurkan rezeki kita dengan sebab tu. Setengah sebabnya terputus rezeki iaitu kita butuh berdoa kepada ibu bapa kita. Tak boleh. Kalau itu yang kata bagi minta ampun segala yang hidup, minta ampun bagi segala yang mati itu dan sedekah-sedekah atau pada minta ampun dengan sebab sedekah-sedekah dan doa dan sebab doa-doa dan baca Quran dan sebab baca Quran ni beberapa sebab hak wak dia mau berdapat ampunan Allah Taala. Pendeknya kesimpulannya tidak patutlah dilupa-lupakan dengan segala yang mati daripada kita tu. Tak patutlah kita orang hidup ni dilupa-lupakan, dilupa-lupa daripada segala yang mati. Oh tak ada lupa ah. Ingat semua mak mati tu. Tak ada lupa. Maksud jangan dilupa, jangan dilupa-lupa buat kebaikan hadiah pahala kepada segala yang mati. Padah. Amo tak ada lupa eh, amo ingat semua. Ingat tu baik duk saja. Tak ada waktu, tak sih. Maknanya jangan dilupa-lupakan daripada segala yang mati, yakni daripada membuat kebaikan hadiah pahala kepada segala yang mati, yakni itu. Padah. Ya tak? Daripada membuat kebajikan, hadiah pahala kepada segala yang mati. Ha, tu nak kata. Tu kecek atas jalan rengkah-rengkah itu. Ya. Jangan lupalah ke dia. Jangan lupalah buat amalan-amalan hatta hadiah pahala ke dia. Ha, tu. Hadiah, hadiah bukan sedekah, hadiah. Hadiah. Ha, tu. Rasulullah hadiah pahala apa Nabi ni? Pahala Nabi tak banyak lagi kan? Hadiah bukan sedekah. Hera. Hadiah tu lain tu. Hadiah tu lain tu. Rasulullah tak pernah ajak kepada benda kita, cuma hantaran dan hadiah tu itu tanda kasih kita. Tanda cinta kita kepada dia. Ya hatta orang kaya tapi barang siapa kita dah hantar semua. Barang dia. Ya kaya dah lebih banyak dah, tapi hantar semua. Ya tak berhajat dah kepada barang kita ke datu ya cari boleh. Tapi hantar tu tanda ingat. Ingat dah. Ya tak akan pun, tapi ingat semua. Siapa mai semua. Ha tu ya. Habis dah. Pendeknya gitulah, jangan lupa sudah. Sama telah apa lebih lagi, sama telah pula lebih lagi pula daripada dua ibu bapa kita, jangan lupa weh. Ni jangan nanti mati tika hidup ni bukan doa tu. Doa semua tu. Doa video. Wisahat. Ya Allah ya Tuhan aku sehat kalau ibu bapa pun. Gini. Doa semua tu. Dan juga guru-guru kita. Jangan lupa tu, guru pun. Walaupun guru guru tadika mana pun, segala guru-guru kena hatta doa, kena doa sama untuk mereka. Kau mati dah sama telah lagi. Dak kerana mereka itu dua ibu bapa dan guru-guru tu. Sebab apa yang ada dilupa-lupakan? Kerana mereka itu dua ibu bapa dan guru-guru tu mak kita baik, ayah kita baik, guru-guru kita baik. Pada masa mereka itu hidup, ketika dia mahu hidup, maka membuat budi mereka itu kepada kita. Mereka buat budi kepada kita. Mereka melakukan perkara yang kita pun terdekat hutang budi dia. Banyak perkara dekat ingat budi dia. Tak ada dia hari itu, tak ada kita. Soalan kata. Tak ada dia, tak ada kita. Tak ada dia, tak ada kita. Kecek lagi tu maknanya. Ada budi sangat. Budi jasa dia tu. Membuat jasa, membuat budi. Mereka itu kepada kita. Buat lagu mana? Membuat tu dengan mendidikkan kita. Terutama lagi guru-guru lah. Kadang-kadang mak tu mendidikkan kita juga. Kadang-kadang mak tak ada cara pun hantar kepada ustaz-ustaz. Hantar kepada babo-babo lah. Babo pula tolong cara. Jadi orang dengan sebab babo misalnya. Dulu jadi nate ya. Jadi nate. Kecek lagu tu lalu dah. Yo running kecek lagu tu. Yo sendiri kata dia. Dulu ni jadi orang sikit. Kibar ni. Misalnya. Itu guru-guru kita. Ustaz-ustaz kita. Ingat kata ustaz ni. Ki ustaz tu. Amal duk jadi rasa sungguh ni. Misalnya. Sekolah-sekolah ada-ada. Yo ada sore dua tu. Dia bina sehat kita. Dia bina apa kita. Didik care kita tu. Itu dah. Lebih lagi guru pula. Lebih lagi. Mak tu suka dah hantar duit ya. Hantar duit beli nasi, beli beras. Beli lauk, beli ikan, wak lauk, makan nasi. Tapi guru je bukan kau dah hantar benda tu. Dia hantar ilmu yang menyebabkan kita tu selamat. Dan masuk ke syurga. Lepas berada dengan aku. Mak kita pera lebih besar tubuh ya. Tok guru kita pera roh lebih besar. Lebih besar roh. Dan menasihatkan kepada kita. Dan nasihat kita. Ibu bapa kita dan guru-guru kita tu. Dan lainnya. Lain daripada mendidik. Menasihat tu. Banyak kawan lagi. Jangan lupa dia mana. Rabbana gfir lana zunubana. Wali walidina. Wali masyayikhina. Wali man ahsana ilaina. Mereka yang bersawak baik kepada kita pun minta doa. Wali man awsana biddu'a. Bagi mereka yang telah berpesan kepada kami untuk berdoa. Ada juga orang mama, tolong doa tak dah. Tolong doa tak dah. Kita tak ada doa habis ni. temung ya tu temung ya ni kan. Eh duk dek nun dah tepat molat dah doa tu oi. Ya insyaallah insyaallah insyaallah. Tak biasa doa apa. Insyaallah insyaallah insyaallah apa. Tak biasa doa ni. Cara kita nak lepaskan amanah tu dah ke mana? Doa yang semayan tu. Jadi ampunkanlah ya Allah, ampunkan liman ausana bidu'a. Waliman zalamnahu, bagi mereka yang telah kami zalimkan dia. Apa yang sedut zalim-zalim dia, ampunkan dia hati. Au asa'na ilai, ataupun kami wa huduh-huduh kepada dia. Wa zawil hukuki alaina, dan semua orang hak kami ni ada hak wajib kena tunai dia. Tu biasa ada hak-hak gapang dia. Jangan main-main. Kemak esok tu je tak ambil salah kita, kidok orang kita. Padahal kalau kita tak ada sakup pun, hak ni anak Adam ni kena selesai kemak. Dia tak masuk syurga lagi, kena benda-benda cuci dulu hak anak Adam ni. Tapi Allah Ta'ala lepas ke benda tu lah kan? Lepas. Siapa kemak esok dia kata, ya Allah ni, dia biasa kata kat aku gini-gini, ngepek ngupak ke aku. Aku tak say hari ni aku nak pahala dia. Tuhan pun selalu dah, dalam mihat dah. Dalam mihat. Tuhan pun selalu dah. Tuhan kata, eh, dia dah doa kepadamu sama tu. Pahala-pahala gini. Ni pahala doa ni kepadamu. Tak sih, Allah. Nak lagi. Akhir sekali Allah Ta'ala memperredakan dia. Bagaimana? Tuhan reda dia. Eh, nak ke tak? Kalau kamu maaf dia, aku nak pergi ni tempat ni. Ni mak begini, gini, gini, gini, gini. Oh, no, no, no, no, no, no. Ya Allah, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Tu, Allah Ta'ala cara, Allah Ta'ala nak selesai. Mudah ya kalau Tuhan nak lepas. Yang masalahnya, kita kena buat baik dengan dia dulu. Doa kepada perempuan ni. Tu, ni, kebong tu, tu, syurga tu, tu, stay tu. Satu mahligai istana tu, aku cedek kepada mereka yang memaafkan kepada manusia. Oh tu kan, ya Allah. Ha, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Tak ambil pahala lah. Tak ambil, tak ambil. Ni, kira lah. Lepas kita, Allah tolong. Allah tolong. Itu cara apa ni, Allah Ta'ala meredo, memperedokan akan, akan, akan kusung kita tu. Hari kiamat. Cara tu dah. Hendaklah kita ingat, bahwasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat. Bukan bida'ah dah tu. Suatu perkara yang sunat. Hei, mereka pun kata sunat. Cuma mereka tu nak menentukan hari tu. Dia mahu tak say. Kenapa kena buat hari ni? Baik tu. Jadi, kita kena cari dalil lain pula lah. Dalil ni tak pada. Ini dalil lain pula. Ada hari yang Nabi Rasulullah tiap-tiap hari Sabtu Nabi pergi mai kubak, Masjid Kubak. Nak-nak hari Sabtu Nabi pergi semayang di Masjid Kubak. Situ Ibnu Hajar Asqalani kata, itu dalil menunjuk kata menentukan dan menetapkan amalan atas atas hari yang tertentu tu haram. Buatkan akan amalan dengan tentukan hari yang tertentu tu diharamkan. Dengan sebab hadis tu. Kalau gitu, kita buat gapo pun nak tentu hari tak apa, nak nak nak baca Yasin malam Jumaat ya. Tak ada apa. Nak baca malam Sabtu ya. Tak ada apa. Tentukan hari tak ada masalah. Nanti masalah tu masalah kira. Tak apalah. Ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat. Yang ini yang dituntut oleh syarak melakukan. Syarak kita tuntut supaya melaku. Sunatlah dituntut oleh syarak. Syarak suruh pergi. Ziarah kubur. Tu. Tu pun orang tua dulu tolong buat hari raya ni tu pun. Mujur dah. Setahun sekali degi juga kubur. Kalau tak ada hari ni pakai tak. Tak itu. Hari raya ni tu. Kumpul partai tak ada hari raya ni dia. Ada tak? Tak ada itu sangat tak? Tak sure. Ya kok tani ya eh. Kok naga aku kan dah. Kok kok atas ni kok goro buat tu kok tak ada lah. Tak ada recek lah. Tu. Jadi kok tani ya. Tu bijak ke orang tua dulu ya wak. Ya wak. Anak ya tak. Hari tu ha pakak nengah weh nengah weh. Gigi. Ha pakak gigi kama-kama. Yang ada padanya beberapa manfaat. Sunat yang ada padanya pada ziarah kubur ni beberapa manfaat, beberapa guna keguna manfaat tu bagi yang hidup yang menziarah itu dan juga bagi yang mati yang dia yang diziarahkan dia tu. Dua lah pihak dapat manfaat. Manfaat bagi orang yang hidup, yang hidup yang menziarah tu. Dan juga jadi dapat manfaat juga bagi yang mati, bagi orang yang mati yang diziarahkan dia akan yang mati saat itu. Orang hidup pun dapat manfaat, orang mati pun dapat guna. Ha, tu bukan sebelah tak leh. Bukan satu pihak tak. Boleh dua-dua. Ha, tu dah. Lek Zaid pun dapat. Lek Mazud pun dapat. Ha, tu. Dapat juga. Sama. Hmm. Habis. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, Zurul kubura. Fa innaha tuzakkirul mauta. Artinya, arti sabda Nabi. Nabi kata, ziarahlah kamu akan kubur. Ziarahlah kamu akan kubur. Ziarah kubur lah. Ha, tu. Sebab apa? Maka, yang kerana bahawasanya nyo kubur tu, mengingat ia kubur akan mati. Kubur tu mengingat akan mati. Mengingatkan mati. Bukan kubur tu ingat mati tak. Kubur mengingat akan mati. Kubur buat kita ingat mati. Itu hai tak? Mengingatkan mati. Kubur tu sebagai penjaga dan penyedarkan hati kita. Supaya kita jaga dan kita ingat mati. Apa makna pengingat mati ni? Yang ni? Tak kata ni. Mengingat yang ni. Menjaga dan menyedar kepada kita bahawa engkau juga mesti mati. Itu makna mengingatkan mati. Yakni menjaga dan menyedar kepada engkau bahawa engkau juga mesti mati. Gi tengok kubur pak, kubur tu menjaga kita dan bagi kita khabar diri. Kata kita juga kena mati. Ha tu. Faham tak? Bukan kata kita tengok kubur pak, oh mati. Ya mati ke apa tak? Bila tengok kubur, kubur tu bagi kita khabar diri. Kata kita juga kena mati. Itu maksudnya mengingatkan mati tu. Kalau tak gi situ tak ingat mati. Tak gi situ tak ingat mati. Tu pun kau dah gidah kada dia tak ada. Itu lah dia tak perhati po. Gi buat apa? Gi kutik nyo. Dia pun ke nyo. Masuk tu masuk kutik nyo ya. Ada kubur. Tu ya. Allah akbar. Ada dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sabda lagi. Nahaitukum an ini masyhur sangat ada. Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzah zahada yuzahidu tuzahidu khulu fa innaha tuzahadu itu dia fid dunya wa tuzakkaru kolo-kolo tuzahidu tu fa innaha tuzahidu fid dunya fa tu wa tuzakkiru al akhirata. Tu wala tu wala tu kha tu bagi bawah tuzahidu fid dunya wa tuzakkiru al akhirah. Lepas tu bina macam hupak nak ipak esel lewat lah dah. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirata. Habis itu. Artinya arti sabda Nabi. Nabi kata, nahaitukum telah larang aku. Aku telah larang. Kum akan kamu. Aku telah larang akan kamu. Larang-larang tu daripada menziarah kubur-kubur. Aku pasal lari dulu. Pokmu daripada ziarah kubur. Bila yang telah lari? Yakni pada masa baru-baru Islam tu. Ha, pada masa baru-baru Islam tu. Ha, masa tu masa sahabat baru masuk Islam mula-mula tu. Orang Islam baru masuk Islam mula-mula. Masa tu di Mekah itu Rasulullah dia lari. Harre kita dah kubur. Kenapa? Kerana puak jahiliyah masa dulu dia mengarut dengan kubur dah. Kau comel, kau duk tidur kau kubur. Kau duk etikah kubur. Kau duk apa? Semoh kubur. Ha tu masa jahiliyah dulu tu teruk dah. Diminta bo di kubur. Ha tu. Ada di Mekah tu. Ha diminta barang, diminta tu minta ni di kubur. Sebab tu bila Islam masuk, Nabi pun supaya mula-mula padahal dia dah kubur tak ada masalah, tapi dengan sebab baru masuk Islam pun ni takut dia jadi tabiat tu duk ada. Larang dulu, we habis tabiat tu dulu. Tabiat hok penting jahat-jahat ngaruk-ngaruk tu. We habis dulu. Ha tu fair lah. Supaya hok penting duk penting minum atong tu lah dulu. Lepas tu Yahudi pak kita pakai larang dah dah. Larang tak sempat tepuh mula lagi. Walaupun ubat apa pun. Ubat batuk. Ya batuk kok. Sebenarnya ya makan ubat batuk tu lah dah. Tak ada masalah ubat batuk, tapi ya baru berhenti ya. Main dulu. Sorry. Makan ubat lah. Makan ubat putih. Ubat lah pada tu. Misalnya. Kita usah dia lagu tu. Saya duduk pergi tu, sampai tu budak-budak tak boleh tu. Bila Yahudi barang-barang tu, tak boleh masuk dekat lagi barang-barang tu. Tak apa lah, pergi duduk mahu saya. Duduk kecek je, pergi Zekrah je. Tak boleh juga walaupun Zekrah saya. Padahal, saya Zekrah saya tu masa Allah baik. Tapi dengan sebab ia baru lepas benda tu tak boleh. Lari tu dengan sebab tu je. Takut jadi pula. Ada. Lalu tu... Rasulullah pun lari masuk dekat kubur pada masa Islam gitu. Tulis situ sikit betul baru Islam tu. Takut ngantuk, fik ngantuk dah tu. Kerana pada masa jahiliyah itu mereka mengirjakan perkara Yang syirik dengan Allah di kubur itu, maka dilarangkan ziarah kubur supaya dapat diasingkan tobeat-tobeat itu daripada jiwa-jiwa mereka itu. Habis. Nabi kata dulu aku lari kamu tu ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang dia di Madinah ni. Maka siapa Madinah ni tak apa Islam kemah molek leh hati yakin molek dah. Fazuruha. Maka hendak ziarah lah. Maka hendaklah menziarahlah kamu akan dia akan kubur. Maka sekarang ini hendaklah menziarahlah kamu akan dia akan kubur. Tu ziarahlah. Tak ada apa lepas ni. Tak apa dah. Boleh berhenti molek dah. Boleh berhenti lah tak apa. Nak pergi mana pergi? Harap dah kata dia tak itu dah. Tak akan ngaruk kembali dah. Ha tu. Mana? Oh, dah lupa nak baca. Tak ada tengok dah tu. Fazu. Yo. Huruf silap. Oh. Fazuru. Bukan fazurru. Fazuru. Ya Allah, dah tengok. Fazuru. Ha, ya waduh. Gano? Ha, tu zuru tu. Zuru al-kubur tu. Fazu. Pening masuk Allah. Ay, kalau dulu tak ada. Zuru al-kubur. Fazuruha dah. Ha tu tok molek tu. Fazuruha tak ada tasdid tu. Tak ada tasdid. Sa'du tu tak ada sa'du. Kalau ada sa'du ni di fazurru. Kalau kalau kalau ki ki ki. Ya fa'il maknya zur. Zara yazuru zur. Ni jamak zur zur zura zuru. Ada waw. Mana ada waw? Ada waw jamak. Ini waw jamak zuru. Ini kum kum. Mana-mana? Kita ada waw kan? Fazur. Ha ha, apa tu? Ya, fazain. Kia di mana tasdid kena ni? Tasdid tak ada. Tasdid tak ada. Waw you ada seekor lagi. Waw ada seekor lagi. Fazuru. Fazuruha. Fazuruha. Sebagai data qama. Yakumu. Zara yazuru. Qama yakumu. Kum. Kuma. Kumu. Gitu. Kumu. Ha gitu. Maka ni. Zuru. Jago, jago, jago. Ha tu. Jago tu. Satu masalahnya. Tasydid tak ada. Yang kedua ada wasik kau lagi. Fazu ruha. Ha tu. Dah. Ha tu masalah. Ha hok sebab juga tu tak ada tengok dah masya-Allah. Galik lagi. Ha tu. Supo juga tu. Supo juga tu. Ada wasik kau lagi. Ha tu. Atau dia fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Zara yazuru. Zara yazuru. Qama yakumu. Qama yakumu. Kum. Kuma. Kumu. Kumi. Haa tu dah. Yakumu. Zuru. Itu. Haa tu. Nah dah tu. Ada wah. Boh-boh-boh malak. Zufazuruha. Kita pun duduk biasa tengok hadir mari sama. Lepas tak ada telitah tak. Pakai baca lepas-lepas. Ha dah. Fazuruha. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakiru al-akhirata. Ha tu. Boleh tak? Begini. Tasdid tak ada, tasdid tak ada. Weh, lepas tu tambah huruf. Okay. Zarro. Okay, musim ni. Zarro. Zarro tak ada. Zarro. Zarro. Kalau zurru, ya pergi pada tu pula dah. Ada wasik kau lagi. Fazuruha. Ha tu dah. Artinya arti sabda Nabi tu. Ha tu. Telah larang aku akan kamu daripada menziarah kubur, yakni pada masa baru Islam itu. Maka hendaklah, jadi maka sekarang ini hendaklah menziarahlah kamu akan di akan kubur. Sebab apa? Maka ini kerana bahwasanya kubur tu mazahid ia ia kubur tu menzahid pada dunia. Kubur tu menzahid pada dunia. Bukan kubur tu zahid. Kubur tu menzahid. Apa makna kubur menzahid? Kubur tu menjadi sebab wihati kita tu zahid. Menzahid tu tulis sikit apa? Jadi menzahid ia jadi menjadi sebab bagi hati, sebab bagi hati engkau itu tercabut cinta akan dunia. Kurang cinta, lokoh hati, hati lokoh daripada dunia tu. Mula buat zahid, dia kata zahid ni ke apa? Orang ni siapa makan ni bayarlah zahid. Zahid. Hok. Hok tak ada jangan cari. Hok ada perabi. Apa tu? Tu makan tu lah. Hok tak ada tu jangan cari. Hok ada tu perabi. Perabi hok ada. Perabi. Lepas tu hok tak ada, hok tak cari. Haa tu gitu lalu dah. Zahid. Haa tu. Tapi mula buat dia kata, maksud zahid tu ialah, bukan kata tak boleh masuk ke dunia tak. Hati kita lokoh daripada dunia. Walaupun kita duk pegang harta dunia. Makna apa? Makna bila kita ada harta pun, hati kita tak lokoh dengan benda tu. Lokoh daripada benda tu. Dengan makna sebenarnya, kalau tak ada benda tu pun tak ada apa ni. Tak ada apa ni. Itu dah. Dunia duduk dalam tangan, bukan duduk dalam hati. Kita sampai dalam hati dah. Melobohnya ni. Pelak kat Datuk Dalo semua. Datuk Dalo tak ada kereta dah. Meloboh pun tak ada kereta. Apa-apa lah ni tak ada kereta kok. Jadi, supaya jadi sunnah. Sunnah. Sunnatul awali. Lagu tu. Takdir tu yang berlaku, ke perasaan yang rasa tak sik, Allah Alam lah, tapi tak ada. Tak ada benda tu, tak sik beli. Tak sik beli. Tak ada lah kuda ya. Kuda ya seka tu. Mulabah pun, mulabah sik pun tak ada kereta ni. Kereta mama, mama pun duit sendiri, babo tak ada. Kereta mama. Lain-lain tu bukan kereta mama, kereta babo dah lah, ada. Dia suku-suku tu. Kenapa apa dia tak cara dia. Dia tak, tak, tak, tak kira apa dah. Tak cara apa dah dengan harta tu. Duit hasil lagi apa berkat dengan kereta tu masuk mama semua. Babo wajib dia wui suku. Hak ya. Duit ya tu. Tu. Kalau kira zahid tu dah. Tu. Ha, tapi masuk dari kubur tu menzahidkan hati kita juga. Lagu mana? Hak dia rasa rajin-rajin nak cari orang harta dunia. Tengok kubur. Ha, kelak sikit. Kelak. Rasa uti setah. Tapi setengah tengok orang rumah di tepi kubur dah tak jadi lagi. Tak jadi. Kau teruk. Kau teruk. Allah. Ha, habis itu. Dan mengingat ia kubur tu akan akhirat. Wakwi ingat akhirat ah. Awak ingat akhirat. Duk gila dengan dunia, tengok kubur, ingat akhirat. Setah. Ingat akhirat mari. Sebab tu Nabi suruh ziarah kubur banyak-banyak tu. Ziarah kubur acak-acak. Tu pergi ke makam-makam. Pergi ke makam-makam tu, ingatkan mati. Sebab we dapat semangat hidup pula sehari. Makam awliya-awliya, makam ulama-ulama tu eh. Kita tengok pak, oh, lah, Syekh ni dah. Ngaji gini-gini-gini. Oh, ngaji 20 tahun dah. Dengan Syekh mana tu eh. Oh, tu guru dia je. Semangat tambah pula kita. Lain pada ingat mati sana, dapat semangat. Aku nak jadi benda nanti. Oh, ngare. Ya, satu teh lebih kita ngare. Aku ni seteh dah nak pergi ni. Waktu ni. Ya, mari. Perasaan tu. Bagi zekrah. Tak tepat lagu tu. Zekrah kubur, zekrah makam. Allah, pada zekrah tempat lain tu. Hotline pergi zekrah lah, tapi kubur tu pergi acak sikit molek. Ha, molek pergi zekrah dia tu. Tengok orang tu, mari dia mekak dari Mesir ni, kubur Imam Syafi'i yang biasa pergi. Hotline tak esok. Tu pun dengan sebab pergi nak ya. Pergi zekrah Imam Syafi'i. Kalau tak ada nak situ, tak pergi juga. Tu ya, ada juga lagu tu. Biasa jumpa dah. Biasa jumpa dah. teruk sangatlah tanpa tahu tu. Ha tu habis itu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ni ziarah kubur tu banyak lagi lah. Carilah banyak lagi bukan sekat ni. Maka segio. Yani patutlah maknanya sunatlah bagi yang menziarah kubur tu. Orang yang menziarah kubur tu sunatlah bagi mereka ni. Tak apalah kalau tak ziarah pun. Atau yang lalu di tepi-tepi kubur pun tak apalah. Segio bagi yang menziarah kubur atau yang lalu di tepi-tepi kubur. Segianya patutnya sunatnya bawa berkata ia baca ia yang lalu yang menziarah tu berkata assalamualaikum dar qaumin mu'minina ghadan muajjaluna wa ataakum ma tu'aduna wa inna insyaallahu bikum lahiquna antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un nas'alullah lana wa lakumul afiyah allahumma ighfir lana wa lahum. Ingat tak? Tak ingat. Kenapa? Kalau tak ingat juga sekurang-kurangnya assalamualaikum padahal. Belah. Tak ada ingat apa. Assalamualaikum. Apa musik suara jawab. Assalamualaikum. Wih, dah bisa senyap jadi lah. Assalamualaikum. Tak boleh suara gara-gara. Tak boleh mesti suara jawab lagi. Haa, tu. Dari salih tak pada. Ni, awak molat ni. Assalamualaikum daraqawmin mu'minin radan mu'ajjalun wa atakum ma tu'alun wa inna insya'allahu bikum lahiqun antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un as'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma gfir lana wa lahum. Haa, tu. Banyak riwayat banyaklah tengah-tengah sigar apa tu assalamualaikum daraqumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun tu ya ada juga ha baca hak tu baca hak tu ni kita lalu zoma ni gi kok jamiah gi kok mana kok usul kubur dah hormon atau tu pi kubur tu kubur ni baca assalamualaikum tak apa dah assalamualaikum Al-Fatihah apa? Al-Fatihah ila ruhi sahibi hadzal maqam. Anallaha yu'li darajatihi fil jannah wa yunfa'uni bi asrari wa ulumi wa barakati wa anwari fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Gi. Ha tu. Habis. Lepas tu dia kata lagi mana? Dan yang sangat kuat tuntuk. Yang sangat kuat susuk. Maksudnya sunat ni mu'akad lah. Yang sangat kuat tuntut. Yang sangat disuruh ziarahnya. Yang sangat disuruhnya apa? Yang sangat kuat tuntut ziarah itu. Jadi yang sangat dituntut. Sangat disuruh ziarah tu. Ialah malam Jumaat. Malam Jumaat. Sunat. Sunat ziarah kubur. Malam-malam dah. Tapi malas tengok malas ada sabit dalam lah. Dia aku boleh malas. Ha tu. Kau ingat mati lagi. Dia tengah hari tu rasa ingat dah tapi kalau dia tak malas rasa kau ingat lagi kau. Dia senyap dia sunyi. Rasulullah dia pergi tak aku berbakat tengok malas. Di mana dia? Aku berbakat. Habis sendiri pun. Ha, malam Jumaat sangat tuntut pergi. Pergi kubur-kubur tu. Ha, kita pergi tempat cerah lah. Tak apa. Ha, ni kubur-kubur. Hok-hok dalam sejik-sejik dah tu kan. Ha, tu pasal cerah dah. Tak takut pun dah pakai situ. Ha, Imam Hussein ke, Syadat Day ke. Apa-apa ada ni. Imam Aini ke kawasan ni. Hok pasal cerah-cerah. Hok gelak-gelak sogi lah. Hok nung. Ibnu Hajar. Apa tu. Hok nung jauh sangat. Kita kata. Malam-malam. Lepas tu, pergi. Ha, Imam Romli, Imam Syaroni, tu kot dia berlaku. Dukut tu berlaku kalau kita izak roh pun. Masalah. Ha, dah. Ha, tu malam Jumaat tu dituntut, boy. Begitulah dia. Lepas tu, apa lagi? Dan harinya, dah. Ha, malam Jumaat dan Dan hari nyo hari Jumaat ha, hari itu tu comel ha, molek dah hari nak dah. Gila lah. Kata nak pergi Zek Roy Imam Syafi'i tu kan nak pergi nak. Nak pergi makan setap. Pergi jok pukul 9 lagi pagi. Kalau tak buka lagi makan pukul 9. Ah, tak apa pergi dulu. Pergi tunggu-tunggu situ. Tu jual yang lagi kot ni. Lepas tu bila bila jalan tu rata-rata sudah tu. Jalan kot nak pasal penat tu masuk uti setap je makan Imam Syafi'i. Kalau tak ada setap macam-macam si klik. Mungkin nak pergi dan duduk lama pun sangat dah. Tu. Ha, nak tipu lah tu. Kalau kita nak ginak, oh ya kata ginak selalu dah. Tak ada nak tipu-tipu gitu. Nak gimana tu? Nak ginak dah? Nak Syafi'i? Ha, nak start? So, eh, tapi tak nak panggil nak Syafi'i, masa tak sedap dengar. Nak Syafi'i? Supo dengar. Nak Syafi'i? Tak apa juga dah. Sebab bapak yang sepanjang dengan jahil jemaat tu, hari Sabtu pagi, nak GA pula dah. Nak GA, nak GA panjang. Nak GA. Nak GA. Nak, kalau orang ngajar apa, jadi nak. Nak orang tu, nak GA. Nak orang tu. Ni nak Syafi'i. Kita, ginak. Alah. Habis itu. Batu dan kata setengah mereka itu ulama. Ulama kata setengahnya. Ulama ada setengah kata. Begitu juga. Apa begitu juga? Yang ini sangat dituntut ziarah. Begitu juga. Yang ini sangat dituntut ziarah. Malam Sabtu pun sama juga. Malam Sabtu. Hang on naik matahari nyo Sabtu. Malam Sabtu, nyo Sabtu tu. Malam Sabtu siapa kena matahari? Ziarah alai. Ziarah kubur. Gitu. Dan juga, yang ini sangat dituntut juga hari Isnin. Hari Isnin pun sangat tuntut kita pergi ziarah kubur. Kerana bahawasanya sebab apa sangat kuat dituntut tu? Ilat pada sangat kuat tuntut sebab apa? Kerana bahawasanya, tak rojak ya. Segala roh-roh bagi segala yang mati itu, roh bagi segala orang yang mati itu dipulangkan dia, akan roh tu dipulang, dikembal di apa maksud dipulang ni apa? Dikembali. Jadi diberi izin oleh Allah untuk kembali. Diberi izin oleh Allah untuk kembali kepada kuburnya, kubur bagi yang mati saat itu. Your roh ni dalam alam barzakh. Roh alam barzakh. Kita tak tahu kata alam ni pergi mana. Bukan di kubur tu dah. Tapi pada hari-hari itu Allah Taala izin kepada roh-roh tu untuk kembali ke kubur mereka masing-masing. Hari itu. Hari itu pergi takut temu roh. Lama tak pergi. Tahu kata ha hari tu roh kelik ni malam ni. So pergi. Dah pergi temu roh. Roh dah roh. Roda. Ha, habis itu dah. Gi lagi gigi. Roh gila dua lah. Dipulangkan dia kepada kuburnya, kubur bagi segala yang mati tu. Dipulang tu pada ni sabit lenah ni weh. Dipulang pada itu-itu waktu. Amanah itu waktu yakni malam Jumaat sampai akhir tu. Malam Jumaat dan harinya malam Sabtu. Lepas tu hari Senah. Ha, itu waktu-waktu tu kata setengah ulama roh tu dipulangkan kembali kepada kubur. Sebab tu sunat kita pergi ziarah roh dia pada waktu tu. Walaupun tak nampak tu eh pun pergi situ lah. Pergi situ. Ada. Ada juga malam Jumaat ada sabit dalam kitab apa tak ingat. Kitab tazkirah. Bagi Imam Qurtubi rasanya tak silap lah. Jumaat tu, malam Jumaat tu, segala roh-roh bagi kau karobak tu, segala wari-wari tu dihantar kelih. Allah Ta'ala beri izin kembali kepada ziarah anak cucu di rumah. Mari tengok anak cucu di rumah. Tengok keadaan dia. Itu kelih pula. Tu beri izin. Satu masa tu, gi. Mari tengok anak cucu. Sebab tu orang tua dulu cuma hari malam Jumaat. Tak tengok royeh. Malam Jumaat katuk tu rasa. Tak boleh. Malam ni, tak boleh tengok terotak. Senyap malam tu. Lagu-lagu pun tak boleh buka. Buka Quran malam tu. Orang tua dulu, malam Jumaat ni cuma lah. Orang lain ni tak dah. Tak dah lah ni. Gawa-gawa pun malam Jumaat ni jadi stop slow. Nak buat apa tu jadi tak boleh kira. Ada lagi eh, setengah-tengah rumah ada tak? Eh, ada lagi. Setengah-tengah rumah. Learning map diri pun tengok raya. Jadi, orang dulu, orang tua dulu, mak tak tengok, oh yeah. Orang tua dulu, lo ni, mak pun tengok, oh yeah dah. Orang tua dulu ingat dah, dia tak tengok, dia tak minat mula lagi dah buat ni, orang tua tengok. Padahal, oh yeah dah tapi. Siapa maksudnya tidur, anak cucu dah tengok. Oh. Tapi, ya, siapa maksudnya tidur lah, orang tua. Tu. Ni, oh yeah, malek. Lepas ngorek pula, Kau sedap macam tu. Ngorek tu raya sedap. Raya siya tu. Malam-malam Jumaat. Allah. Untuk kuat. Ha dah. Gigi. Gizat roh kubur. Lalu. Kalau kubur tu tepi sejik dah. Cuma benar buka pintu sejik. Wih. Salih dah. Ada apa yang buka pintu sejik. Pak nampak kubur lalu dah. Kau dah. Kau buka pintu. Assalamualaikum. Ya Arutin Nabi Mustafa. Buku berita yang mulai lu cakap-cakap ni. Belak lah. Gelak lah ni pun. Dia cakap lah sejik. Bila hadir di Mustafa bawa ni solat lu. Tak apa lah. Hasil maksud dah tu. Habis dah. Dipulangkan kepada kuburnya pada itu waktu. Dan pada ketika ziarah itu. Bacalah istighfar. Ketika ziarah tu. Bacalah istighfar. Yang hidup saja pergi ziarah ya. Tengok. Selfie ke laptop? Selfie ke? Senyum ke tau? Amat senyum sungguh. Ada memang. Boleh lari. Boleh lari. Yang mana orang lain ni pelak-pelak. Ya benda orang tak suka kata boleh buat. Ya buat. Orang lain ni. Ya main tu. Dah. Ya ada. Sebab kita pergi sama kau Imam Syafi'i ya. Kita nak pukul amal, tak ada orang, kita pukul sendiri. Pukul sama kau Imam Syafi'i. Klik rumah sikit lagi, punya mari ke pasal air. Ha, tak apa ni. Ingat itu pukul ngatuk tak. Ha, tu pukul, duduk di pala tu. Dia main pelat-pelat. Yang ni suka daging sajalah, bacalah istighfar, minta ampun kepada diri banyak tu. Istighfar yang minta ampun kepada diri dan banyak. Ha, istighfar tu minta ampun kepada diri dan banyak. Diri kita pun minta ampun, minta kepada banyak kata. Allahummaghfirli walahu. Allahummaghfirli walahu. Allahummaghfirli walahu. Ha, maksud istighfar sini istighfar untuk diri dan banyak tu bukan astagfirullahalazim tu dah. Istighfar di sini makna istighfar untuk diri dan banyak tu. Allahummaghfirli walahu. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Baca gilalah. Apa saja istighfar dan doa, ini doa untuk diri dan mayat tu, doa untuk diri kita dan mayat tu, dan Quran, bacalah Quran, tapi Quran ini dan dihadiahkan pahalanya pada Quran tu. Ha tu masalah istighfar tak ada hadiah ya, moga doa dah, doa pun jadi doa dah, tapi Quran ni hadiahkan pahalanya pada Quran tu, dihadiah kepada mereka itu, mereka itu, mereka mana segala yang mati, segala yang mati itu hadiah pahala kepada mereka itu. Allahumma awsin sawaba qiraati hadhi ila ruhi sahibi hadzal maqam. Ada hadiah pahala satu apa lagi. Dan juga mengambil fikir, dan juga mengambil fikir, berfikir, ambil pengajaran bahwasanya kita sendiri pun dekat dan hampir jadi kepada kelakuan yang telah jadi mereka itu. Ya dah, kita pun dekat dan hampir nak jadi dah. Jadi lagi mana? Jadi kepada, jadi semacam dengan kelakuan yang telah jadi mereka itu. Mereka itu segala yang mati itu. Kepada sini. Yakni seperti kelakuan mana gitu. tu. Dan dalam kitab Apostabil Indikat, ya mislama, mislama maknanya seumpama, seumpama kelakuan yang telah jadi mereka itu, maknanya gitu. Jadi kita pun, aku pun ni tak lama nak jadi baik ni pula ni. Tak lama pun nak pergi sini kau ni. Ada seorang di Melaka baru ninggi. Ya bining yo. Bining yo. Yo gali kubur tu tapi bining yo buat kubur lele taruh untuk yo. Tu. Yo plek kat di kubur situ. Yo kubur tanah yang luar. Lepas tu kampung tu je tok bakar siap dah. Bakar lagi mana ni warai buat ni. Warai dia mana ni sesah. Kubur yang panjang. Kalau warai buat ni, sah ni warai dia mana ni. Sah ni warai dia mana ni. Kubur yang luar. Lepas tu kalau titik kita, turun naik kita, kalau bakar ni, hati saya ni. Biar mati dulu belakang pun, dia bakar ni, sah ni. Bakar ni, sah tu. Lepas tu orang luar, lain daripada orang kampung, ya ada satu tempat bucu tu. Ini orang luar. Kalau mati dari kampung, hati pergi ni. Lagi, ni dah. Lepas tu, pakcik saat ni tu, bini yang mati. Bini yang mati. Pakcik tu mati. Lepas tu, bini dia duduk lah lepas pada tu. Dia takutnya, orang tu, orang pergi mati dulu pada dia. Lepas tu, dia duduk tepi dengan bini dia. Mungkin bini dia mati dah. Dia takut lagi, orang lain mau duduk sini, tepi bini dia. Dia gali. Dia buat satu kubur pula. Bernama dia. Sudah ada dia bernama dia. Lepas dia tanya, ustaz, boleh tak ustaz ni? Saya olok-olok gitu ya ni. Awak gitu-gitu ya. Lepas tu, jawab kata, kalau atas jalan pakat teh dah ahli kampung kata situ untuk, ni, sani untuk keturunan ni. Sani untuk keturunan ni. Pakat teh dah. Tak ada masalah. Dan kubur pun luah lagi. Luah lagi. Tapi sekiranya, demo lain mari nak tidur sini, tak ada halangnya pun ni. Nak duduk ni. Tapi bila kita jadi pakat teh dah, maka kita sendiri tu, nak caw, nak booking dulu pun tak apalah. Pelat tu jadi sama hijau. Jiu bini je, betul kita tengok. Kita tengok kubur ya. Dia kata takut orang mari mati. Lepas duduk tepi bini ya. Saya tengok cinta abadi ni. Cinta abadi saya, saya dekat tu. Lepas tu, ya wak kubur, wak siap, wak kubur, wak tengah apa-apa, wak apa siap kubur tepi tu. Soalnya kata kalau orang pergi mati lepas dah ni, duduk tepi ni. Duduk tepi ya. Hubung ya gi, ikut nak panjang gimana pun gi. Tapi sini aku nak duduk. Terima kasih. Ada juga lagu tu Suka duk mikir. Ya pun suka. Ya sendiri pun suka. Nampak kita suka, kita suka. Okay. Saya tak tahu kata ada juga lagu ni dalam dunia ni. Bau tamu. Tak apa ustaz lah. Tak apa, tak apa. Betul ni pun duk hubung. Bila kita hantar mesej ke apa-apa. Dia tak ada kubur lagi ni. Jiwa tak kubur tepi tu. Pahala apa? Hadiah pahala tak dapat tepi tu. Kata, eh pakcik jangan lupa hadiah pahala tak kubur tepi makcik tu. tu dah. Ada juga lagu tu. Ada juga. Di Melaka. Maka segi banyak kita istighfar. Bacalah istighfar kepada mereka tu. Mana dah? Pergi. Lepas tu, dan doa mana? Dan doa dan Quran. Dan dihadiahkan pahalanya kepada mereka. Dan juga mengambil fikir bahawasanya kita sendiri pun dekat dan hampir jadi semacam kelakuan. Kepada kelakuan ini, semacam kelakuan yang telah jadi oleh mereka. Mereka ni mati, kita sikit lagi pun nak mati juga ni. Ingat fikir gitu. Dan apabila kita ziarahkan kubur dua ibu bapa kita dan kaum-kaum karobak kita, maka segio patutlah dibacakan istighfar, minta ampun dan doa bagi mereka itu. Istighfar dan doa bagi mereka itu. Istighfar bagi demo, doa bagi demo. Mereka ada tok tu tak ada dalam cucu lah. Kita sorang je yang ngaji agama. Agak kita ya. Agak kita. Agak biar lagi. Orang lain tu tak padu mula lagi. Kubur kita orang ngaji agama sorang ya. Anak cucu tok ni. Pergi ya. Tu. Maka segi dia banyakkan istighfar dan doa bagi mereka itu. Maka, yang ini kerana, sebab apa segianya banyak istighfar? Maka, yang ini kerana sungguhnya, tak rojok eh, sukalah mereka itu ibu bapa dan kau karabat ni. Sukalah mereka itu. Dan sernoklah mereka itu ibu bapa dan kau karabat kita tu. Suka dan senok lah weh. Suka dan senok dengan dimakian itu. Dimakian itu banyak istighfar dan doa tu. Oh, tu. Oh, mujo. Mac jadi mujo, Mac. Oh, aku pilih kena dah. Hatta yang ngaji agama. Kena dah. Duduk dalam kubur. Dalam kubur pun ingat ke tu? Lucuk dah orang dah. Kena lah. Kena lah. Mari lah. Kena lah. Orang tu pergi-pergi tengok pun Allah bertuahnya. Mak nak ni. Nak ni eh tuah sungguh. Tengok anak yang hari-hari. Pagi-pagi belum nak pergi kerja. Siapa sama rumah kubur. Belum nak pergi kerja lalu masuk kubur dulu. 5 orang anak. 10 anak. Kubur mak dia ayah dia. Oh ya dia bertuah weh. Ha, ha tu. Kena kira tu. Kita orang ngaji tu. Lepas tu. Dia kata. Dan begitu. Dan begitu juga. Yang ni segia banyak istighfar dan doa juga. Apabila kita ziarahkan kubur orang-orang soleh. Kubur orang baik-baik, orang soleh-soleh. Ulama-ulama, awliya-awliya Allah. Ulama-ulama, dulu-dulu. Mesir tu banyak sangat. Eh? Bila kita ziarah kubur orang soleh. Haa, tu. Haa, dah. Kalau tak lagi ajar tu pun gisai soleh. Tak apa. Jafari. Orang soleh. Nama soleh. Nama soleh. Lagi ziarah dia tu. Dekat-dekat tu dah. Apabila kita ziarahkan kubur orang-orang soleh, maka banyakkan doa di sisinya. Doa kepada Allah lah, bukan doa ke dia. Banyakkan doa jadi doa kepada Allah, tapi doa di sisinya, sisi kubur orang tu. Bukan doa kepada kubur tu. Doa kepada Tuhan tapi doa di tepi kubur tu. Ha, doa tepi kubur tu. Sebab apa eh? Maka, yang ni kerana. Ha, ni. Kerana sungguhnya. Tak rajak. Setengah-setengah orang soleh tu. Dimustajabkan. Diterimakan doa. Dimustajabkan dan terimakan doa di tepi-tepi kubur mereka itu. Mereka itu setengah-setengah orang soleh. Yang memang. Kubur tu, ada setengah-setengah kubur. Kita pergi doa tepi tu, Tuhan terima doa kita cepat. Bukan Tuhan tu, bukan Tuhan kesian kita apa sangat tak. Tuhan kasih kepada orang tu, oh, kita di tepi tu. Kalau kita duduk biasa, Tuhan terima tak tak tak kadang-kadang. Tapi bila masuk dengan orang kekasih, ya bila, siap. Tak tolak lah. Tuhan tu lah. Tak tolak lah. Sebab baik tu kita nak pergi temung orang besar-besar, ambil orang hok yo kerapak tu pergi sekali. Dan minta kecek gapo aja ni mudah. Mudah hal dah. Eh, tuan nak gini. Orang hok yo kerapak tu duk ada hati. Bini yo ke? Misalnya, hok tu tak tolak dah. Ha, tak tolak dah. Anak dia ke siapa ke? Mudah yo nak wei. Maka kita duduk tepi kekasih Allah Ta'ala tu, tu yang perkenankan bukan kerana kita. Kerana kekasih yang duduk tepi kita tu. Tu ya. Ha, tu, tengok ulama tu. Mustajab sangat. Mustajab. Kita sendiri pun boleh boleh rasa tentang mustajab doa tu. Waktu masing-masing tahulah. Ha, kubur mana-mana kita pergi-gi tu. Kita doa pun tu. Ha, jadi mustajab doa. Mustajab doa. Tengok pada masa duk Yaman tu, kubur Syekh Al-Aidarus. Masya Allah, tak ada. Tak ada kata hari mana yang kita doa tu, tak jadi itu. Tak jadi itu. Tak pula apa saja yang minta pun. Tapi minta tidak ada hari yang tak dimustajabkan yang kita minta. Kau nampak Zahir tu? Pergi pula Isak. Duk situ tak terlitah sikit pun, Masya Allah dah. Lita benda lain dah. Ya, kau rasa. Dia dengan sejik dah tepi tu. Syekh Daru di Aden. Di Aden tu. Haa, tu. Ayah kot tu dah temu lagu tu. Nak jumpa lagu tu. Minta khabar abang lah tu. Orang tu, ada orang tua duk azur. Puzur. Tu kata, doa-doa tu. Masuk doa. petai tu tu boleh nampak dah kata segar dah. Sehat. Oh sehat. Kita tak tahu yak apa lah kata gapo tu tapi oh, itu halus dah. Masya-Allah. Isap pula benda lah. Tak dak kata di, tak tak biasa kata lupuk benda tu. Ya kau nak cemu. Ha memang kubur-kubur kawasan ni pun. Doalah kepada Allah di situ. Apa kita berdoa tu? Jangan waso sia-sia benda tu. Yo ada setengah-setengah sahabat ah tu. Ya ada setengah-setengah tu orang soleh dimustajabkan dan diterimakan doa di tepi kubur-kubur mereka itu. Tak ingat dah nakal ya ibarat hok Imam Syaukani itu sebut. Tapi dekat benda ni atau Allah Taala mustajabkan doa. Ha tepi mereka-mereka yang auliya-auliya Allah tu. Ha kerana mereka kekasih Allah. Sama ada pada waktu hidup ke pada waktu mati ke mereka kekasih-kekasih Allah. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Maka orang yang datang mencari kekasih tu eh, dikasihkan dia juga. Dikasihkan dia. Sebab tu hari hak waso salah, silap waso maksiat dengan Tuhan banyak-banyak, sehingga daripada caranya hadaplah kepada makam Sayyidina Husain tu. Kenapa? Kerana Nabi jamin sendiri dalam hadis sahih, ahabballahu man ahabba Husainah. Allah kasih akan mereka yang kasih kepada Husain. Nabi jamin tu. Cucu dia tu. Jadi siapa dia perasaan cinta kepada Husain, Tuhan kasih dia tu. Berarti bila kita rasa maksiat kita dengan Tuhan, berarti kita salah banyak dengan Tuhan. Takut Tuhan murih kau, dicari orang yang kasih tu. Mudah-mudahan Tuhan kasih kita pula. Daripada tu. Wahai kaza ulama-ulama yang lain. Ha, tu kira-kira cara masing-masing lah. Ha, untuk mendapatkan benda tu tu. Arak semua di semua, bukan lagi semua kubur weh. Dia minta doa di situ. Doa di situ. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Maka yang terlebih molek dan eloknya lah, bahawa berdirilah yang menziarah tu betulan muka manyak atau kepalanya. Bubuk situ, duduk bubuk situ, bucu tu. Penuh. Moleknya, duduk betulan dengan muka. Kalau kita kata manyak, hadap. Ni, apa ya misalnya. Manyak hadap mai ikut ni. Yo dia tidur kot tu kan. Ni muka yo ni. Ada itu muka yo ni. Aduk di muka ya. Ataupun tak leh muka pun orang penuh sini. Aduk kepala dia. Orang penuh, duk lah macam mana. Tapi moleknya duk betul muka tu. Atau kepalanya. Tu habislah. Ya situ. Sebab tu kita tengok lah rolek kena kita tempat pak muka tu orang duk ada banyak ah. Siapa mana pun yang ada situ, duduk situ. Kalau Imam Husain kepala saja ya. Situ. Kepala saja ya. Ada kepala ada ni. Kepala dia. Dia menyata dah, saksi dah. Ada Syekh Azhar pada masa tu, tak ingat nama tu. Masa tu dia mahu ragu-ragu. Soalnya kata timur. Padahal ada di segi sejarah tu, sebut dah kata kepala di situ. Tapi dah lihat tu timur pula. Sejarah kata, tak ada kepala sini. Bahang saja, bersu. Sampai kegege pada masa tu, lepas tu kerajaan pun buat keputusan nak gali untuk nak menyaksikan kepala tu. Dan dihantarkan wakil-wakil kerajaan sehingga pada Syekh Azhar. Pada masa tu tak ingat nama. Lepas tu beberapa ulama lagi, 2-3 untuk turun ke dalam kubur. Lepas tu Syekh tu nyata. Syekh Azhar tu naik mari raya. Ada kisah ya. Syekh kata, duk hidup-hidup lagi. Darah duk. Duk mengalir lagi. Duk hidup-hidup lagi. Lepas tu. Apa yang Syekh buat? So, aku mengsiumkan dia. Aku isapkan ke darah. Maksudnya sium. Lagu tu lalu. Darah saya masuk. Darah-darah lagi. Tu. Maka lepas pada tu, ternyata jadi orang panggil, menetapkan sejarah bahawa sebenarnya kepala di sini. Sebenarnya, Syekh Mutawli Asyarawi pun. Syekh Mutawli Asyarawi sendiri tu, mimpi dah. Syekh Mutawli tu, Asyarawi, Imam Asyarawi. Syekh Asyarawi pergi Madinah. Pergi di Madinah. Pergi buat haji. Lepas tu masa nak klik kepada Mesir tu, Ya wasa tak setingah lagi Madinah, ingat kepada Rasulullah. Lepas tu, ya tiok. Tiok ingat, malah nak tinggal apa. Tinggal Madinah lagi. Lepas tu malah tu, ya Syed Rawi mimpi. Ya mimpi, dari hal keadaan mimpi tu, ya tiok. Rasulullah dah datang manggil mimpi dia. Lepas tu, Rasulullah kata, Syed Rawi, apa sebab yang kau menangis ni? Syed Rawi kata, sebab Amma wasa malah nak bercerai daripada Rasulullah lagi ni. Kesian wasa sebab hati ni nak tinggal Rasulullah daripada Madinah ni. Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi kata, apa? Dalam tu, Nabi kata, Janganlah engkau rusingkan hati. Kerana engkau akan kembali berjumpa kepada satu pintu bagi pintu aku pula di rumah engkau tu. Jadi tak ada ku pun, ada pintu masuk rumah ku dah situ. Lepas tu dia kata, apa yang Rasul? Jadi, iaitulah makam cucu ku Husain. Kita menyaksikan banyak tu. Kita pergilah zekrah-zekrah gitu lah. Zekrah tu. Habis segala-gala ulama tu usahlah dah. Ya Allah, ya Tuhan ku, minajah lah peksa ni. Ngapa aku tak ingat lagi ni? Ya Allah, ya Allah. Dia orang kata bebe tu. No. Sebab tu, tengah-tengah makam ni, ngapa ini mudah ingat tak? Hati malak. Ha tu, kalau makam mana kita mudah ingat, pergi situ, biar cak. Tanda namun setajabkan doa kita situ tu. Mudah ingat tu. Kalau ngapa rumah tak ingat. Ngapa aku ulang sini jadi mudah. Banyak tempat dah tapi tak payah saya. Tak payah. Banyak tempat dah kita boleh rasa. Sini ni malah ni. Ingat oh ya dia puak mudah. Tak payah. Tu. Lagi bubuk tempat tu. Kita nak cahaya kita ya. Waktu orang panggil masing-masing lah ushok eh. Habis itu ketahuilah kita Allah belah dah. Dua muka dah. Nak buat so lagi pun kalau. Mek sikit tak apa, mek sikit lagi sebaris dua lagi apa. Ketahuilah kita, hendak ketahuilah kita bahwasanya segala amal bagi yang hidup itu, segala amal bagi orang yang hidup itu dilentangkan dan dihenengkan. Geti diheneng. Dicho, wakcho. Heneng. Geti cho tak? S-H-O-W. Cho. Cho. Cho. Dipertunjukkan. Dihening. Disyukkan. Bahasa Inggeris tu, Inggeris. Kasiye. Inggeris. Dipertunjukkan. Dihenengkan. Dilentangkan. Diberi lehatkan. Itu dilentang tu. Diletek. Bahasa Arabnya, urido. Dilentang. Diheneng. Jelah agak tu. Maknanya dipertunjukkan dan diberi lehatkan. Dilentek dah. Ha, letek we tengok. Ambil we tengok. Ha. Ni. Tu letter we tengok. The hand ni dipersembahkan. Ini dilentang. Persembah ni gigi rupa permainan dah. Dibentang. Dibentang. Ha, boleh ke? Bentang. Boleh ke? Dipersembah ni nak gigi rupa perbuat teh. Perbuat teh untuk we orang tengok pula tu. Ha, dipersembahkan. Gitu. Tak. Di henneng tu, getih henneng lah. Oleh kapur yang getih kot henneng pula dah. Ini udah henneng kot ni. Ya, ok. Dah henneng punggung kot ni. Misal je, misal. Misal aja tu. Dia suka berarti dia pahal. Dia pahal dah tu. Tu henneng tu. Di atas segala yang mati. Maka segala orang yang hidup itu dilentangkan dan dihenengkan di atas segala yang mati. Amalan kita orang hidup ni, Tuhan pertunjuk dan Tuhan berlehat di atas segala orang yang mati. Hok mati boleh tengok amalan orang hidup. Mak kita tu ya tahu anak kita buat apa. Anak dia buat apa. Duk mengaruh, duk gapo, ya tahu. Allah Ta'ala ambil amalan tu, anak tu gicu. Dia ambil we hening, we letak kepada ibu bapa ini. Sebab tu cukup siksa lah. Siksa. Kalau Allah Ta'ala tu dah tidak mengazabkan kepada ahli mayat tu, kalau Tuhan tak azabkan kepada mayat, lain daripada diheningkan amalan jahat, anak cucu tu pun cukup azab dah. Tuhan tak siksa lain. Tapi ambil amalan pun anak cucu tu, anak bini, buat jahat tu, ambil orang kita tengok, tu pun azab dah. Saya tak? Azab. Kita tinggal rumah pergi sebulan. Dalam rumah tu adalah CCTV tu. Orang campik tu tak situ. Bini kita duduk main dengan orang. Nak nari. Ada benar. Tiba-tiba, kita duduk jauh. Dia mau ambil video tu, pergi kita tengok. Ni tengok ni, ni. Tak ada siapa apa-apa. We tengok video tu pun cukup seksa dah. Kalau tak seksa lain pun, tengok hok tu berpadai dah. Seksa. Tengok hok tu berpadai dah. Ni we tengok ni. Sok lagi. Ni. Seksa. Anak bini dia buat apa? Anak dia duduk ke mana? Dari kubur tu nampak benda tu dah. Daripada ahli-ahli dan kau ni bayar pada segala yang mati ni apa ni? Daripada ahli-ahli dan kau karobat bagi mereka itu yang hidup tu. Popok kau ahli karobat dia tu segala ahli mati tu. Hening amalan we dah. Masya-Allah. Maka jika melihat mereka itu segala yang mati tu melihat akan kebajikan bagi orang yang hidup tu. Sukalah dan senoklah mereka itu segala yang mati itu. Suka, senoklah. Dan berdo'alah. Yang ni oleh segala yang mati itu. Berdo'a bagi mereka itu yang hidup tu. Berdo'a dengan teguh dan tekung. Tekun pula. Tekung. Sebenarnya kena pakai nun dah. Tekun. Teguh dan tekun. Apa tekun? Ha? Bersungguh lah. Tekun dan tabat. Tekun dan apa? Tabah dah. Ialah. Kita dah buat nak sik kalau ya ada. Tekun dan tabah. Terus waspada. Tabah, tekun, tabah ialah dah. Teguh dan tekun, tabah. Tabah ialah tu maksud tu. Dan berdoa lah, yang ni oleh segala yang mati tu, berdoa bagi mereka itu, apa? Yang hidup eh. Berdoa dengan teguh dan tekun. Tabah. Apa makna teguh sini? Dalam bahasa Arab kata, bitasbit, dengan tetap dan teguh. Tasbit. Adapun tekun di sini, yang terjemah daripada al-istiqamah. Senang lagi kot tu eh. Tulis itu betul tekun tu. Teguh kan tu. Yakni, supaya mereka hidup. Supaya mereka itu hidup. Teguh. Dan tetap. Dalam menjalankan. Perintah Allah. Dan tekun. Dan terus. Menjaga amalan-amalan yang tersebut. Tolong doa we. Kita doa we demo tu sama. Kita buat baik. Lepas tu kita doa esok mau kepada ayah kita ataupun warga-warga kita. Akhir-akhir diri kita sendiri pun wasa kau rajin. Wasa kau tetap. Wasa kau kejar. Wasa kau rajin. Wasa kau tetap amalan. Kau istiqamah. Apa pun cari tak tahu mai mana. Tak tahu sebabnya. Segala sebabnya numpuk banyak tu pun doa kat kita. we tasbih dan istiqomah saat itu. Yang lama lagi. Dan jika melihat mereka itu segala yang mati akan yang lain daripada yang demikian. Akan amalan-amalan yang lain daripada yang demikian. Apa makna amalan yang lain daripada yang demikian? Jadi melihat akan amalan yang jahat tu lah. Melihat akan amalan yang jahat tu. Bila mereka tu dapat melihat amalan yang jahat, maka susahlah dan duka cita lah mereka itu. Mereka itu segala yang mati itu duka cita, rusing hati. Dan berdoa lah, berdoa oleh segala yang mati itu bagi mereka itu, mereka itu segala yang hidup tu. Ha dah. Berdoa lah oleh segala yang mati bagi mereka itu yang hidup, berdoa dengan dapat petunjuk dan taufik. Ha tu dapat petunjuk dan taufik. Tak apa tak payahlah pahala tu. Ya Allah hidayatkanlah dia, ya Allah taufikkanlah dia, ya dapat amal lebat. Taufik-taufik bagi kebaikan dan amal-amal yang soleh. Ha tu ya. Sekat tu dulu poh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'malakum tuqradu 'ala aqaribikum wa nasha'irikum min al-amwati. Fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa 'amalan shalihan maqbulah. وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن ظلمناه وأسأنا إلى يدب الحقوق علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طش الصحب والعبد للإله في البدء والتهاي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدى أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نغزى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون fastur anta akramu man sata wa salatullahi tabshal mustafa.